بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kutufun min asma'il muhammadiyah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kita masih melanjutkan ar-rahmah indar rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat kasih sayang yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca di poin yang ketujuh. Sekarang kita masuk di poin yang ke-8. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa'a arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa la alihi wasallam. Datang arabi, orang Arab pegunungan, desaan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa la alihi wasallam. Faqala innakum tuqabbiluna sibyan, sesungguhnya kalian mencium anak-anak. Wala nuqabbiluhum, dan kami tidak mencium mereka, orang-orang Arabi. Nah, mereka tidak biasa mencium anak-anak mereka sebagaimana di hadis yang sebelumnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, awa amliku laka an naz'allahu rahmata min qalbika. Awa amliku, maknanya aku tidak kuasa an aj'alu rahmah fi qalbika, aku tidak kuasa untuk menjadikan rahmat di hatimu. Wallahu naz'a minka, dalam badan Allah telah mencabut darimu. Itu makna awa amliku laka an naz'a Allah rahmah min qalbika, aku tidak kuasa naam untuk memberikan rahmah ke dalam hatimu karena Allah sudah mencabut dari hatimu rahmah. Muttafaqun alaih. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Ini menunjukkan kepada kita sebagaimana kemarin kita sebutkan, takbilul syibyan, mencium anak-anak itu termasuk syafaqah, kasih sayang kepada mereka. Naam. Juga menunjukkan kelembutan hati kita kepada anak-anak. Adapun orang-orang yang kaku hatinya, tidak ada rahmah pada hatinya, maka mereka tidak mencium anak-anaknya. Nah, kemarin kita sebutkan Imam Nawawi rahimahullah, beliau berpendapat wajib hukumnya mencium anaknya. Nah, mencium anak-anaknya beliau hukumi wajib. Baik. Khana fi dina azani wa azakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan, wa fihi dalilun, di dalam hadis ini ada dalil, anna Allah Ta'ala qad anzala fi qalbil insan ar-rahmah, bahwasanya Allah naam menurunkan rahmah manusia. Allah, beliau menggunakan lafaz anzala, menurunkan. Allah menurunkan rahmah di hati-hati umat manusia. Wa idza anzalallahu fi qalbil insan rahmah, jika Allah telah menurunkan di hati manusia itu rahmah, fa innahu yarhamu ghairahu, maka dia akan menyayangi orang lain. Naam, tatkala seorang itu menyayangi orang lain dalam bentuk di sini mencium anak-anaknya, berarti tanda di hatinya ada rahmah. Dia telah diberikan anugerah rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza rahima ghairahu, kalau dia menyayangi selainnya, rahimallahu azza wa jalla, maka dia akan disayangi Allah azza wa jalla. Naam. Akhwani fi din azani wa azakumullah. Allah turunkan rahmah di hati seorang hamba. Dengan rahmah yang ada pada hatinya, dia menyayangi orang lain. Kalau dia menyayangi orang lain, Allah sayangi dia. Naam. Ini sifat rahmah. Baik. Kemudian hadis yang ke-9. Kana sallallahu alaihi wasallam rahiman la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjazalahu in kana 'indahu hasana. Rawahu Hasanun, rawahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rahiman, penyayang. La yati ahadun, tidaklah datang seorang illa wa'adahu, kecuali beliau kasih janji. Wa anjazalahu, dan beliau berikan, beliau laksanakan janji itu. In kana indahu, jika ada pada beliau. Naam. Rawahul Bukhari, hadisnya hasan dalam Adabul Mufrad. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa memberikan sesuatu kepada orang lain. Apakah itu berupa naam membalas kebaikan para sahabatnya yang telah berbuat baik kepada beliau, atau yang lainnya, sehingga tidak ada seorang pun yang putus asa tatkala meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dikasih. Naam. Riwayat yang pernah kita baca, yang Rasulullah perintahkan Bilal untuk hutang. Yang hutang itu untuk diberikan kepada seorang yang tidak atau yang kekurangan dalam hartanya. Rasul tidak punya, beliau minta Bilal untuk berhutang kepada orang lain. Nah, ini usaha beliau, bentuk kasih sayang beliau kepada seseorang. Jika beliau pas tidak ada sesuatu, beliau janjikan kepada orang yang akan dikasih. Dan jika barang yang dijanjikan beliau sudah miliki, maka akan dijalankan, akan dipenuhi janji beliau. Sebagaimana janji beliau kepada diantaranya Abul Haitsam. Beliau berjanji untuk memberikan seorang budak. Kisahnya sudah kita baca dalam Naam Syama'il Muhammadiyah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah karena kelaparan, beliau berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq, beliau berjumpa dengan Umar bin Khattab, yang semuanya dalam keadaan kelaparan. Maka Rasulullah mengajak para sahabatnya, dua orang sahabat itu, ke rumahnya Abul Haitham. Dan di situ beliau dijamu, disembelihkan, diberikan rutab. Dan Rasulullah SAW pengin membalas kebaikan Abul Haitham. Datang dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Beliau janjikan akan memberikan seorang budak, karena Abu Laisam tidak memiliki budak. Banyak ternaknya, luas kebunnya, tapi tidak memiliki budak. Tatkala Rasulullah SAW sudah mendapatkan budak dari hasil ghanimah, ada dua budak, maka dipanggillah Abu Laisam untuk memilih budak yang akan diberikan na'am kepadanya. Baik, ini bentuk mana anjazalahu. Kalau Rasulullah berjanji dan sudah ada pada Rasulullah, beliau akan penuhi janjinya. Nah, di situ Abul Haitham diminta oleh Rasulullah untuk memilih. Nah, silakan pilih. Ini ada dua budak ini, silakan milih. Maka Abul Haitham menyerahkan, meminta Rasulullah yang memilihkan. Nah, beliau percaya dengan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan, ikhtar hadza, pilih yang ini karena aku melihat dia sholat. Dipilihkan Rasulullah patokannya karena sholat. Nah, maka di situ diambil faedah yang sudah kita sebutkan. Jika kita mencari, memilih pegawai atau semisalnya, cari di antaranya patokannya yang sholat. Itu pilihan Rasulullah SAW. Beliau berpesan agar Abu Laisam berbuat baik kepada budak ini. Sesampainya di rumah berjumpa dengan istrinya, Abu Laisam menyampaikan pesan Rasulullah untuk berbuat baik kepada budaknya. Kata sang istri, tidak ada perbuatan yang lebih baik kepada budak selain memerdekakannya. Akhirnya dimerdekakan budak itu dalam kondisi beliau tidak memiliki budak seorang pun. Naam. Ini contoh ya, kasih sayang Rasulullah, contoh janji Rasulullah yang kemudian anjazah, yang kemudian dijalankan janji beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian hadis yang terakhir. An Anas bin Malik qala ma ra'aitu ahadan, aku tidak melihat seorang pun kan arhama bil iyal, yang lebih menyayangi keluarga min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Persaksian Anas bin Malik ya, yang 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat seorang pun yang paling baik, yang paling menyayangi keluarganya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sosok naam kudwah, sosok teladan dalam segala bidang, sebagai seorang suami, sebagai seorang teman, sebagai seorang pimpinan, beliau sosok panutan. Baik, dan ini sebagai kepala keluarga, persaksian Anas bin Malik, aku tidak melihat seorang pun yang lebih menyayangi keluarganya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini panjang. Hadis ini ada kisahnya. Hadis ini panjang. Beliau bawakan hanya persaksian Anas bin Malik. Nah, disebutkan oleh Imam Muslim, kana Ibrahim mustardian lahu fi awalil Madinah. Ibrahim putra Rasulullah dari Maria Al-Qibtiyah itu disusukan, ya, disusukan taib di sebuah desa di Madinah. Ini kebiasaan orang-orang Arab untuk menyusukan anak-anak mereka. Sebagaimana Rasulullah juga disusukan ya, kepada ibu susuannya. Nah, Ibrahim ini disusukan kepada seorang. Wa kana yantaliqu wa nahnu ma'ahu. Beliau pun pengen mengunjungi Ibrahim dan kami bersama beliau, kata Anas bin Malik. Bait khulul baita, kemudian Rasulullah masuk ke rumah ibu susuannya Ibrahim. Wa innahu layudakhanu, dan rumah itu penuh dengan asap. Wa kana dhi'ru qainan, karena bapak susuannya Ibrahim ini tukang besi, sehingga mungkin rumahnya banyak asapnya ya, kayak gudang ya, karena tempat pekerjanya di situ. Kemudian Ibrahim ini diambil oleh Rasulullah, digendong dan dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yarji'u. Kemudian pulang Rasulullah, mengunjungi sebentar dan diciumnya Ibrahim, kemudian pulang beliau karena memang masih disusukan. Naam. Qala Amr falamma tufiya Ibrahim, tatkala Ibrahim itu beliau meninggal, beliau menyatakan inna Ibrahim ibni, Ibrahim itu putraku, wa inna mata fi sadji, dan dia meninggal masih dalam usia susuan ya, belum 2 tahun meninggalnya. Wa inna lahu ladhi'raini, dia memiliki 2 orang tua susuan, tukammilani radha'a fil jannah, yang akan menyempurnakan susuannya nanti di dalam sorga ya, dilanjutkan taib susuannya na'am di dalam sorga taib. Ini khana fi din azani wa azakumullah, ini kisah ya, kisah dari riwayat ini. Naam. Jadi ada kisah panjangnya. Baik, yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persaksian Anas bin Malik ya, beliau baik sosok yang paling menyayangi keluarganya. Baik, ini selesai. Naam. Tentang taib rahmah ya, yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Kemudian qala rahmatur rasul bil hayawan. Naam. Rahmatnya, kasih sayangnya Rasulullah dengan hewan. Jadi beliau bukan hanya menyayangi manusia, tapi juga menyayangi hewan. Rahmatan lil alamin. Mendapatkan kasih sayang beliau alam ini. Naam. Baik. Di sini akan disebutkan contoh-contoh rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hewan. Qala wa an Suhail bin Al-Handaliyah, itu yang benar wa an Sahal bukan Suhail. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biba'irin qad lahiqa dhahruhu bibatni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati unta yang punggungnya itu menempel dengan perutnya. Maksudnya sangat kurus. Melewati naam ba'ir yang sangat kurus karena sangat laparnya. Mungkin sang pemilik onta itu tidak perhatian dengan makanannya, sangat lapar, sangat capek, nah sehingga kurus, mungkin terus diforsir untuk dipakai nak mengangkut barang-barang berat dan tidak perhatian dengan makanannya sehingga kurus. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ittaqullaha fi hadzal ba'im al-mu'jamah. Kata Rasulullah, takutlah kalian kepada Allah fi hadzal ba'im, ya, dalam binatang ternak ini al-mu'jamah. Al-mu'jamah maknanya yang tidak bisa berbicara. Al-mu'jamah allati la tantik. Nah, binatang itu tidak bisa berbicara, tidak bisa mengeluh. Tatkala pemiliknya memberikan beban yang di luar batas kemampuannya. Binatang itu memiliki batas kekuatan, batas kemampuan. Nah, dia tidak bisa mengeluh kepada pemiliknya. Tatkala beban yang diberikan terlampau berat, tatkala dia kurang makan, juga tidak bisa mengeluh. Maka Rasulullah ingatkan, ittaqullaha fi hadzal ba'im al-mu'jamah. Takutlah kalian kepada Allah berhadap binatang-binatang yang tidak bisa berbicara, yang nanti yaumul qiyamah akan ditanyakan oleh Allah kepada kalian tentang laparnya, hausnya, kurusnya, capeknya dia, ya, karena taib dipakai yang tanpa aturan. Maka beliau menyatakan, farkubuha soliha, maka tunggangilah dia, naam, dalam keadaan baik, tunggangilah, naam, hewan itu, ya, dalam keadaan dia kondisinya kuat dan mampu untuk memikul beban yang dibebankan kepadanya. Itu maknanya solihah, bukan dhaifah, bukan lagi dalam keadaan lemah, ya, lagi dalam keadaan sakit. Nah, pakailah, tunggangilah, dan pakailah untuk mengangkut beban tatkala dia memang solihah, cocok atau pas untuk itu, mampu untuk itu. Jangan kemudian baik memaksakan untuk menggunakan hewan ternaknya untuk ditunggangi atau dipakai untuk mengangkut beban dalam keadaan dia lagi sakit misalnya. Wa quluha shalihah, dan jika binatang itu yang dimakan baik, maka dalam keadaan baik. Wa quluha, maka dia dalam keadaan baik. 6. Baik, yakni dalam keadaan sehat, dalam keadaan kenyang. 6. Maka makanlah yang demikian. Akhraj Abu Daud wa hasana isnaduhu isnadau al-Arnaut. Baik. Ini menunjukkan agama Islam itu perhatian dengan hewan. Agama Islam memerintahkan untuk kasih sayang kepada hewan. Jadi keliru kalau kemudian orang-orang menyatakan kasih sayang kepada hewan itu yang mencetuskan adalah orang-orang barat, orang-orang kafir, itu keliru. Rasulullah SAW beliau sudah mengingatkan tentang masalah ini. Nah, kasih sayang taib kepada hewan, ya, beliau ingatkan di sini, ittaqullaha fi hadzal ba'im, takutlah kalian kepada Allah. Nah, dengan hewan ternak ini, ya, jangan kemudian diberikan beban yang di atas kemampuannya. Baik. Asani yang kedua. Wa an Abdillah an Abihi. Abdillah siapa ini? Biasanya kalau memutlakan Abdullah itu Abdullah bin Mas'ud. An abihi, dari bapaknya. Berarti siapa ini? Mas'ud. Yang meriwayatkan hadis itu kebanyakan Abdullah bin Mas'ud. Naam. Jadi hadis ini an Abdurrahman bin Abdillah. An Abdurrahman bin Abdillah an abihi, dari bapaknya, yakni Abdullah bin Mas'ud. Jadi bukan dari Mas'ud ini. Ini hadis diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Naam, an Abdurrahman bin Abdillah, dari anaknya Ibnu Mas'ud, beliau dapat dari bapaknya, ini Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Naam, jadi ini yang cerita Abdullah bin Mas'ud. Baik. Jadi ada kadang ada beberapa kitab yang salah cetak gitu. Jadi perlu untuk merujuk ke kitab aslinya. Nah, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi safarin. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam perjalanan. Fantalaqa li hajatihi. Kemudian beliau pergi untuk menyelesaikan hajatnya. Ditinggal oleh Rasulullah para sahabat. Faraina khumarah. Kami melihat khumarah. Khumarah itu burung. Ta'ir yusbihu al-usfur, burung kecil. Burung yang menyerupai al-usfur. Ma'aha farhan. Dan bersama khumarah ini, naam, ada anak burungnya. Ada anak-anaknya. Ada burung dan anak-anaknya. Fa'akhadna farkhaiha. Kata Ibnu Mas'ud, kami pun mengambil dua anaknya ini. Anak-anak burung ini diambil. Faja'atil khumarah. Kemudian datanglah khumarah, induknya datang. Faja'alat tu'rishu. Maka induknya ini mulai tu'risu. Disebutkan itu di kurung. Tu'risu. Ayat tarafraf. Yakni mengepak-ngepakkan sayapnya. Kebingungan. Kehilangan anaknya dia. Nah, ini anaknya kok tidak ada. Dia cari-cari. Dia kepak-kepakkan sayapnya. Falamma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tatkala datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Man faja'a hadhihi biwaladiha?" Siapa yang telah membuat resah induk burung ini dengan anaknya? Ini faja'a, membuat resah, membuat gelisah, membuat takut. Naam. Ruddu walada ilaiha, kembalikan anaknya kepadanya. Rasul perintahkan para sahabat, kembalikan anak-anak burung itu kepada induknya. Karena induknya resah kehilangan anaknya. Naam. Ini juga rahmah bil hayawan. Yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Seekor burung yang gelisah kehilangan anaknya. Naam. Baik. Burung-burung itu, binatang itu memiliki kasih sayang dengan anak-anaknya. Teringat ucapan Syekh Muqbil rahimahullah yang beliau menyebutkan manusia tatkala azan maghrib tidak mencari anaknya, anaknya lagi ada di mana ini, tapi lebih memilih mencari binatang ternaknya. Petekku nanti kalau ini wis maghrib, tapi anaknya nggak dicari. Ini waktunya sholat. Nah, kasih sayangnya lebih besar kepada hewan ternaknya dibanding kepada anaknya. Jadi, di sini sang induk khawatir, resah kehilangan anaknya karena diambil oleh para sahabat. Maka Rasul menyatakan kembalikan anaknya kepadanya, membuat resah. Waro'a qaryatan namlin, dan beliau melihat qaryah, qaryah naml, sarang semut. Qad ahraqnaha, yang telah kami bakar. Faqala man ahraqa hadhi, man ahraqa hadhi, siapa yang telah membakar ini? Qulna nahnu, kami ya Rasulullah. Qala la yambagi ayu adziba bin nar illa rabbun nar, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali hanya Rabbnya api, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingkari pembakaran sarang semut. Ya. Naam. Raw Ahmad wa ghairu wa soha isnadu al-arnaut. Baik. Ini semua menunjukkan perhatian Islam terhadap binatang. Tidak boleh membuat resah binatang, tidak boleh membuat gelisah binatang, apalagi manusia. Ngambil anaknya binatang bikin resah itu dilarang, apalagi ngambil anaknya manusia. Membuat takut binatang dilarang, apalagi membuat takut manusia. Menakut-nakuti, mengancamnya, ini tidak boleh. Meskipun hanya mainan. Nah, dilarang untuk menakut-nakuti mukminin meskipun hanya sekedar mainan. Ini dilarang. Baik, ini perhatian Islam kepada binatang, rahmah. Dilarang membakar sarangnya semut. Nah, kalau memang semut itu merusak, ya, sebagian ulama membolehkan, tapi caranya bagaimana untuk mengusirnya? Bukan dengan cara dibakar, karena tidak boleh untuk membakar binatang. Nah, ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Baik. Ada beberapa faedah dari hadis nomor 2 ini. Ya. Tapi kita akan sebutkan salah satu dari faedah yang dari hadis yang kedua ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya keberadaan seorang alim dalam sebuah komunitas. Pentingnya keberadaan seorang alim dalam sebuah komunitas. Meskipun komunitas itu orang-orang yang berilmu, rata-rata orang-orang berilmu. Contohnya ini. Para sahabat, muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggal sejenak oleh Rasulullah untuk menjalankan hajatnya. Nah, terjadi dua kesalahan. Ngambil anaknya burung dan membakar sarangnya semut. Nah. Dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga disebutkan wahada yursiduka ila fa'idati suhbatil mursid. Ini memberikan arahan kepadamu. Nah, ini faedah bersama dengan mursid. Mursid itu pembimbing. Fa'innau fi sa'atin min ghaibatihi ma'a barakati hudurihi waqa'a minal ashab amrani ala khilafis shawab. Naam. Dengan gaibnya, ketidakadaannya pembimbing ini, gaib terjadi pada sahabat para sahabat ini dua perkara yang menyelisih kebenaran. Ditinggal sebentar. Tidak adanya pembimbing di situ, seorang alim di situ. Nah, terjadi dua kesalahan di kalangan para sahabat. Nah, ini ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah. Baik. Dalam keadaan mereka-mereka ini terus mendapatkan pengajaran dari Rasulullah SAW, sehingga tidak atau keliru kalau menyatakan, baik, komunitas kita sudah banyak yang berilmu sehingga tidak perlu adanya seorang pembimbing, keliru. Nah, yang fungsinya akan mengingatkan mereka tatkala terjatuh dalam kesalahan, sebagaimana dalam hadis nomor 2 ini. Nah, ini ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah. Baik. Sebagaimana yang sering kita nukilkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Jika ingin tinggal di sebuah daerah, pilihlah di tempat yang di situ ada seorang alim, orang yang berilmu dan tabib dan dokter. Nah, orang alim untuk mengobati penyakit hatinya, penyakit rohaninya. Nah, dan tabib, dokter itu untuk mengobati penyakit fisiknya. Nah, baik. Qala rahimahullah. Yang ketiga, kana sallallahu alaihi wasallam yusqi lil hirra al ina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusqi, memiringkan bejana untuk kucing. Fatasrabu summa yatawaddau. Kucing itu minum air di dalam bejana itu, kemudian Rasul wudu di bejana yang bekas diminum kucing. Bifatli sisa air yang diminum oleh kucing. 6. Sahih rahat Tabrani. Ini kasih yang Rasulullah ngasih minum kucing. Dan juga menunjukkan bekas minum atau makannya kucing itu tidak najis. Ya. Karena baik, ini dipakai wudu oleh Rasulullah. Bukan dibuang dan diganti baru. Ya. Tapi sisa air yang ada di bejana itu baik, kemudian dipakai wudu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Aisyah, tatkala ada makanan dimakan kucing, ya, beliau kemudian memakan sisanya. Nah, bukan makanan yang dihidangkan untuk kucing, bukan. Makanan yang dimakan kucing. Kemudian sisanya dimakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan tidak najisnya. Nah, sisa makanan kucing. Ya. Baik. Ini ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah, ini bentuk na'am kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada binatang. Yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan na'am al-ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum, jika na'am kalian membunuh, fa ahsinu al-qitlah, maka perbaguslah cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum, jika kalian menyembelih, fa ahsinu adz-dzibhah, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Fal yuhidd ahadukum syafratahu, hendaknya diasah nam syafrah, yakni pisau salah seorang di antara kalian. Wal yurih dabihatahu, dan yurih nam, berikan dia suasana enak ya tatkala dia disembelih. Nam. Baik, muttafaqun alaih. Khana fi din anzani wa a'azzakumullah, ya. Rawahu Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita terkait al-ihsan, terkait perbuatan baik. Naam. Di antaranya tatkala berperang, tatkala membunuh, fa ahsinul qitlah, maka perbaguslah dalam membunuh. Naam. Carilah cara jalan membunuh yang tidak menyakitkan objek yang dibunuh. Hingga tidak boleh untuk dicincang-cincang. Dibunuh yang mungkin langsung mati, ya, tidak berkelanjutan lama. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Jadi carilah cara yang terbaik untuk membunuhnya. Naam. Dalam rajam, ya. Dalam hukum rajam, ini tidak boleh naam menggunakan batu yang besar yang langsung mati, ya. Baik. Biar dia merasakan sakitnya. Nah. Baik. Ini perkara lain, ya. Kemudian yang kedua, fa idza dzabhtum, jika kalian menyembelih, fa asinu dzibha, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Nah, bagaimana memperbagus cara menyembelihnya sesuai dengan syariat yang diajarkan. Maka beliau contohkan, wal yuhidda hadukum safrotahu, hendaknya diasah dalam keadaan tajam alat yang dipakai untuk menyembelih. Nah, dalam keadaan tajam alat yang dipakai untuk menyembelih. Itu cara memberikan apa, rasa enak bagi binatang yang disembelih. Baliurih dabi hatahu, hendaknya naam binatang yang disembelih itu dalam keadaan rohah enak. Ya. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala mensyarah hadis ini dalam Arba'in, beliau menyebutkan di antara bentuk memberikan rohah kepada binatang yang disembelih itu tidak diikat kakinya. Di kakinya dilepaskan. Nah. Hanya yang menyembelih itu meletakkan kakinya di sisi samping kepala. Nah, hanya itu tok. Jadi kalau riwayat-riwayat yang ada itu Rasul itu menyembelih sendirian. Tidak dipegangi kakinya, sehingga tatkala binatang itu melepaskan apa nyawanya itu dengan senang, ya, tidak tertekan. Jadi, itu yang beliau sebutkan. Ya. Tapi apakah bisa di tempat kita? Allah alam sah. Apalagi sapi misalnya, nah, tanpa diikat kakinya. Tapi kata beliau, ini juga disebutkan Syaikh Fauzan, hafizahullah. Nah, bentuk roha itu jangan diikat kakinya. Tatkala menyembelih, biarkan dia meregang nyawanya dengan nikmat, ya, tanpa diikat kakinya. Baik. Juga tidak boleh dipatahkan lehernya, ya, sebelum betul-betul mati. Nah, juga tidak boleh ditarik-tarik untuk menuju tempat penyembelihan. Ya. Disebutkan atsar Umar bin Khattab, nah, seorang yang dipukul sama durrah, beliau punya tongkat itu. Nah, narik, atau bisa digendong atau disurung, ya, tidak ditarik. Nah, ya, dalam keadaan rohan nikmat binatang itu tatkala disembelih, itu bentuk memberikan roha, ya, nikmat kepada binatang yang mau disembelih. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, ya, untuk memberikan rohah dalam penyembelihan, berbuat baik baik kepada binatang yang disembelih. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati seorang yang wadi'in meletakkan rijlah, meletakkan kakinya ala safhati syat. Ya, yang disebutkan safha itu ini leher terus bawahnya lagi. Wa huwa yuhiddu safratahu. Binatang hewan itu sudah diletakkan, sudah direbahkan, kakinya sang penyembelih sudah diletakkan di safahnya, kemudian wa yuhiddu safrat, dia baru mengasap pisaunya. Tidak tadi-tadi, baru itu dia mengasap pisaunya, posisi binatang sudah direbahkan. Wahia, ya ini kembali ke syat kepada kambing itu, talhadu ilai bibasari, kambing itu melihat, nah melihat orang yang menyembelih ini. Faqala, kata Rasulullah, aturidu antumitaha mautatain, apakah kamu ingin membunuhnya dengan dua kali pembunuhan? Naam. Hala hadatta safrataka qabla an tujia, tidak kamu mengasah pisaumu sebelum kamu baringkan, sebelum kamu rebahkan. Naam, apa kambing ini? Ini diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena tatkala kambing itu sudah direbahkan, yang nyembelih baru ngasah pisau dan dilihat oleh kambingnya, itu sudah kematian pertama. Nah, baru kemudian yang kedua kematian sebenarnya. Kayak anak mau disunat, dokternya pamer guntingnya dan macam-macam di depan matanya. Sudah shock duluan, kematian yang pertama. Nah, baik. Makanya tidak boleh untuk menyatukan dalam satu tempat hewan yang dieksekusi dengan yang mau giliran dieksekusi. Harus dipisahkan biar tidak melihat temannya merenggang nyawa. Nah, rawal hakim baqala sahih ala syarti sahihaini wa wafaqahu adz-dzahabi. Baik, ini juga bentuk kasih sayang dengan hewan. Diajarkan oleh Islam. Terakhir, yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam udzibat imra'atun, seorang perempuan diazab. Ada menyatakan ini dari Bani Israel, ada menyatakan dia muslimah. Fihiratin, dengan sebab kucing. Sajanatha, yang dia kurung hatta matat, sampai mati kucingnya. Pada holat fihanar, maka dia masuk neraka dengan sebab kucing itu yang mati karena dia kurung. Lahiyat amatha, dia tidak kasih makan kucing itu. Wasakotha, dia tidak kasih minum kucing itu. Ithabasatha, dan dia kurung. Falahiya tarakatha ta'kul min khasasil ard, dia tidak lepas agar kucing itu bisa makan serangga-serangga. Dikurung dan tidak dikasih makan. Rawal Bukhari. Naam. Dan dia masuk ke dalam neraka dengan sebab itu. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini berbuat dolim kepada binatang ternyata bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Binatang. Naam. Sehingga ada yang menyatakan, baik, perempuan ini masuk dalam neraka itu memang karena dia kafir, karena dia menyatakan ini dari Bani Israel, dan ditambahi adabnya tatkala dia memelihara kucing tidak kasih makan, tidak kasih minum sampai mati kucingnya. Baik, ini haram untuk membunuh, ya, dengan cara dikerangkeng dan tidak dikasih makan. Nah, baik, ini juga menunjukkan wajibnya seorang yang memelihara binatang ternak untuk ngasih makan, menafkahi binatangnya. Kalau memang dia sudah berniat untuk memelihara binatang, jangan kemudian disia-siakan dengan tidak dikasih makan sampai mati binatangnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, selesai. Dan setelahnya kita akan masuk keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.